Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita selesaikan al-maf'ul fih ya. Kemarin tersisa tugas bagi Abu Nabila. Satu khutwa. Berarti satu penggaris itu satu khutwa ya. Baru tahu. Satu. Kenapa penggarisan 30,12 inci itu kan? Itu ternyata satu kaki. Ya itu sudah ukuran standarnya mereka. Tahun berapa Bu Nabila itu ditetapkan nih? Lima tujuh. Memang begitu ya. Jadi kenapa penggaris itu 30 cm enggak 25? Nah, itu ukurannya satu kaki begitu. Satu yard dalam bahasa Inggris. Baik, anak-anak. Qala babul maf'ul min ajrihi. Bab maf'ul min ajrihi. Mansubat yang keberapa ini ya, Ahmad Sofia? Yang keempat. Yang pertama apa? Maf'ul bihi. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, yang keempat maf'ul min ajrihi. Wa yusamma al-maf'ula li'ajlihi wal-maf'ula lahu. Dia dinamakan yusamma ini fi'il majhul. Butuh dua maf'ul. Ketika dia dimajhulkan maka butuh naibul fa'il dan maf'ul pertama menjadi naibul fa'il, maf'ul kedua tetap nasab. Atas kalau yusamma ini walaupun dia majhul tetap nasab. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawazan huwa kembali ke maf'ul min ajlihi. Dan maf'ul min ajlihi dinamakan juga maf'ul lahu. Maf'ula, maf'ul li ajlihi dan maf'ul lahu. Ada tiga nama. Min ajlihi, li ajlihi dan lahu. Apa itu maf'ul min ajlihi? Wa huwa al-ismul mansubul ladhi yudgaru bayanan li sababi wuku'il fi'li. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Isim mansub ini masdar di sini yang dimaksudkan. Masdar mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Contohnya, qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri untuk atau karena memuliakan si Amr. Baik. Mana perbuatan yang terjadi padanya. Perbuatannya apa ya, Afana? Ijlala. Nah. Oh, berdiri koma. Iya, perbuatannya berdiri. Sebabnya apa berdiri? Ijlalan. Nah. Inilah ijlalan maf'ul li ajlihi. Karena dia menjelaskan sebab terjadinya perbuatan al-qiyam. Wa qadattuka ibtigha'a ma'rufika. Aku menuju kepadamu karena mencari kebaikanmu. Syahid ya Fana. Mana maf'ul min ajlihinya? Ibtigha'a. Perbuatannya apa? Qasada. Qasada. Tujuannya apa? Sebabnya apa? Menuju kepadamu sebabnya mencari kebaikan. Qala jari qalu babul maf'ul min ajli hadha huwa an-naw' ar-rabi'u min al-mansubat. Ini adalah jenis yang keempat dari isim-isim yang dinasab. Maf'ul bihi, maf'ul mutlaq atau masdar, maf'ul fi dan maf'ul min ajli yang keempat ini. Wa qad dzakara lahu al-musannifu thalathata asma'in. Sungguh musannif telah menyebutkan untuknya tiga nama. Maf'ul min ajlihi, li ajli dan lahu. Baik, kemudian definisinya apa? Wa huwa al-ismu ay al-masdaru. Isim. Maf'ul min ajli adalah isim. Yang dimaksud di sini adalah masdar. Tidak semua isim tapi hanya masdar saja. Wa kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Keluar dengan definisi ini fi'il dan harf. Wa qawlu al mansubu isim itu harus mansub, kharaja bil marfu'u wal majruru, keluar dengannya yang marfu' dan majrur. Nah, masdar yang marfu' atau majrur maka bukan maf'ul min ajlihi. Wa qalu alladhi yudkaru ila akhirihi kharaja bihi baqiyatul mafa'ili. Ucapan dia yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, maka mengeluarkan dengannya apa? Maf'ul-maf'ul yang lainnya. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul bi. Nah. Dua lagi. Maf'ul ma'ah. Keluar darinya. Nah, karena yang menyebutkan, menjelaskan sebab terjadinya fi'il adalah hanya maf'ul lahu saja. Kalau maf'ul ma'ah itu menunjukkan apa? Kesamaan. Maf'ul mutlak bisa untuk menguatkan amilnya atau menjelaskan tangannya, nah, atau jenisnya. Maf'ul fi keterangan. Nah, maf'ul bih yang terjadi padanya, yang mengenai. Baik. Jadi keterangan Allah yudkaru bayan ini sebab wukil fi ini mengeluarkan semua maf'ul-maf'ul yang lainnya. Nah, karena mafa'il itu ada berapa? Abdillah? Ada 5. Khamsa. Nah. Maf'ul apa saja? Maf'ul bi. Bi. Mutlak. Mutlak. Maf'ul bi. Bi. Maf'ul bi ajli. Bi ajli. Maf'ul ma'ah. Ma'ah. Nah. Dengan keterangan Allah yudkaru bayanan bisa dari wukil fi ini mengeluarkan 4 mafa'il yang lainnya. Kita tersisa satu mafa'il yaitu maf'ul min ajli. وَنَبَّهَ الْمُصَنِّفُ بِالْمِثَالَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَامِلِهِ بَيْنَ الْمُتَعَدِّي وَاللَّازِمِ وَلَا بَيْنَ الْمَصْدَرِ الْمُضَافِ وَغَيْرِهِ. Musannif memberikan tanbih dengan 2 contoh. Perhatikan ya ikhwan barakallahu fikum. Contoh-contohnya muallif itu mengandung faedah ya, bukan sekedar contoh saja. Tapi ada tujuannya. Di antaranya adalah tidak ada perbedaan. Dengan 2 contoh tadi menunjukkan, memberikan tanbih, tidak ada perbedaan tentang amilnya antara amil yang muta'adi dan yang lazim. Mana yang muta'adi dan mana yang lazim? Ya karena apa Ibrahim? Koma. Koma itu apa? Yang muta'addi. Yang lazim? Qasad tuka. Anda sudah tahu belum? Muta'addi sama lazim itu apa? Kalau muta'addi dia mutlakan. Mutlakan objek. Kalau lazim? Koma itu butuh objek tidak? Terdiri. Tidak boleh. Butuh tidak? Tidak. Berarti ya koma ini apa? Lazim atau muta'addi? Apa? Muta'addi. Katanya muta'addi tadi yang butuh objek. Nah, iya, cuma B sama X. Benar apa salah? Yang satunya salah berarti ya tinggal satunya. Nah, koma itu lazim. Tidak membutuhkan maf'ul. Muta'addi, qasad tuga. Berarti ini sudah ada maf'ulnya. Qasad tuga. Taknya fa'il, kafnya maf'ul bih. Ini muta'addi. Satu, tanwinnya di sini. Tidak ada perbedaan. Apakah amilnya itu lazim atau muta'addi? Tetap bisa menasaskan maf'ul ya jadi ijlalan istighaah. Kemudian yang kedua, tanbih yang kedua, tidak ada perbedaan antara masdarnya itu mudhaf ataupun tidak. Seperti ijlalan. Ini contoh untuk ya, tidak mudhaf. Ibtigha'a ma'rufika, ini contoh untuk masdar mudhaf. Dengan dua contoh ini ada 2 tanbih. Yang pertama tidak ada perbedaan antara amilnya apakah lazim atau muta'addi. Yang kedua, masdarnya bisa mudhaf ataupun tidak. Mudah. Nah. Faedah Alamatul maf'ul lahu wuqu'uhu fi jawabi lima fa'alta. Tanda untuk mengetahui maf'ul lahu adalah bisa terletak sebagai jawaban bagi pertanyaan lima fa'alta. Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu berbuat? Kalau qala qailun fil misalil awwal lima qama Zaidun. Kalau seandainya ada yang bertanya pada contoh yang pertama, kenapa Zaid berdiri? Lakana jawabu ijlalan li amrin. Misalnya jawabnya apa? Karena memuliakan si Amr. Contoh yang kedua. Bapak-bapak tuka istiwa ma'rufik. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ya Pak Ubaidah? Ini bapak-bapak tuka. Kenapa? Bertanya pada diri sendiri. Jawabannya kosot tuka. Pertanyaannya saya menuju kepadamu. Pertanyaannya, kenapa kamu menuju kepada saya? Berarti persoalannya apa? Lima kosot tani. Jangan lima kosot tuka pertanyaannya. Lima kosot tani. Kenapa kamu menuju kepada saya? Jawabannya kosot juga istiqa'a ma'rufik. Istiqa'a ini syaitnya. Waqit alaihi baqiyatal amsilati. Silahkan kamu kiaskan contoh-contoh yang tersisa. Contoh yang lain, misalkan apa ya Pak Usman? Saya pergi ke pondok untuk karena ingin belajar nahwu. Ya menurut ilmu gitu sih, umum. Aku dahab diral ma'hadi. Menuntut apa? Menuntut talaban lil ilmi. Sekarang bertanya, lima dhabta ilal mahad. Kenapa? Jawabannya apa? Talaban lil ilmi. Nah. Sama yang lain ya, apa nak? Baik, hat. Saya tidak keluar rumah karena takut dingin. Makhrajun minal bait khaufan minal barat. Jadi, pertanyaannya apa? Lima adalah lima tatakhruj minal bait. Kami Ikhwan, ya itulah ciri atau cara mengetahui ini maf'ul li ajli atau bukan. Kasih pertanyaan lima. Fa'alta. Lima. Fa'ala. Kenapa dia berbuat? Kenapa kamu berbuat? Baik, kemudian syaratnya sekarang. Qala wa yustaratu qawnu masdaran. Syarat yang pertama, maf'ul li ajli itu harus masdar. Wattihadu zamani wa zamani amilihi. Satu waktu masdar dan waktu amilnya sama. Waktu terjadinya masdar dan terjadinya amilnya sama. Seperti tadi misalkan apa? Ijlalan, masdar. Terjadinya perbuatan memuliakan dengan perbuatan amilnya, yaitu qiyamuzzaid, sama. Wattihadu fa'ilihima. Satu pelakunya. Yang melakukan berdiri siapa? Dalam contoh Qamazin Ijlalani Amrin. Apa Nabila? Zaid. Yang melakukan pemulihan siapa? Yang berdiri siapa? Zaidun. Yang memuliakan? Zaidun juga. Sama pelakunya. Baik, ini terpenuhi contohnya. Ijlalan Masdar. Satu waktu. Dengan amilnya. Satu pelakunya. Kama taqaddama fil misalaini, sebagaimana telah berlalu pada dua contoh tadi. Wa qawli ta'ala wala taqulu auladakum khasyata imlaqin. Apa artinya ya, Pak? Nah, saya menurut anak saya karena takut. Karena takut miskin. Mana syaitnya? Hasyada. Sudah miskin belum ini? Belum. Belum. Masih takut miskin. Nah. Kalau yang karena miskin, ada enggak? Hadis sudah miskin, bunuh anaknya. Ada larangannya juga dalam ayat. Wala taqtul auladakum apa? Min imlakin. Kalau min imlakin karena miskin. Nah, kalau khasyata imlakin karena takut miskin. Syaitnya di sini khasyata. Nah, perhatikan masdar di sini. Khasyata masdar. Salah-salahnya ya. Yang kedua, waktunya sama. Kemudian pelakunya sama. Yang dilarang membunuh tadi siapa? Demir wawu, antum. Yang takut, karena takut ya antum juga. Pelakunya sama. Wa qawli ta'ala yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Artinya, Pak Rahman. Mereka meninfakkan harta-harta mereka karena mencari keridhaan Allah. Sayangnya mana? Oh, mardho. Ibtigha'a. Nah, karena. Seringnya diartikan demikian. Karena mencari wajah keridhaan Allah. Nah, sebabnya infak apa? Karena mencari keridhaan Allah. Ini syait. Wala yajuzu ta'ahattu safar. Enggak boleh. Aku telah persiapan safar. Kenapa? Enggak boleh ya, Abad. Astaghfar sebagai maful min ajri, kenapa enggak boleh? Ya, ada mithadi zamani. Kenapa? Tidak apa? Tidak sama waktunya. Tahap itu kapan? Tahapnya kapan? Persiapannya kapan? Persiapannya sudah. Wafil madi kan? Safarnya kapan? Akan datang. Tahapnya madi, safarnya mustaqbal. Tidak sama waktunya. Sehingga tidak boleh. Tahatu safara sebagai maful min ajri. Wala ji'tuka mahabbataka iyaya. Artinya apa? Aku telah datang kepadamu karena cinta padamu. Ah, mana yang cinta siapa ini? Karena cinta padaku. Karena kecintaanmu kepadaku. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena waktunya tidak sama. Waktunya sama. Liadamit fihadil fa'il. Pelanya itu loh. Sama Pak Agus sama tadi loh. Karena pelakunya berbeda, tidak sama. Siapa yang datang? Yang cinta siapa? Kamu. Di sini kan, ini ada di sini loh. Ke orang lain. Mahabbat aja. Yang cinta mutakalim. Aku datang. Yang datang apa? Yang datang kan mutakalim. Yang cinta mukhatab. Pelakunya beda. Maka enggak boleh. Mahabbat aja dinasab sebagai maful li ajlihi. Nah. Yang boleh bagaimana? Yang cinta yang saya juga. Jiktuka mahabbatan iyaka. Atau mahabbati iyaka. Ya nanti kalau pakai lanjut. Baik. Tidak boleh. Ya, jiktuka mahabbataka iyaya. Terus bagaimana kalimat seperti ini? Bal yajibu jarruhu billam. Tapi Bahkan apa wajib didernya dengan lam yang memberi faedah ta'lil untuk takul kamu katakan ta'ahab tu listafari. Aku persiapan untuk safar. Pakai lam ya, bukan langsung safar. Wajituka limahabbatika iyaya. Aku datang kepadamu karena kecintaanmu kepadaku. Kala syari kalu wa istaratu kalu masdaran ila akhiri i'lam anna jami'a masturita. Perhatikan dibaca majhul ya. I'lam anna jami'a masturita lil maf'ul lahu khamsatu syurutin. Ketahuilah sesungguhnya seluruh yang dipersyaratkan untuk maf'ul lahu ada lima syarat. Inci ada lima syarat. Al-awwalu ayakuna masdaran. Syarat yang pertama harus masdar. Wasani ayakuna qalbiyan. Syarat yang kedua harus qalbi. Perbuatan hati. Min af'alin nafsil batinah. Dari perbuatan-perbuatan jiwa yang batin. Seperti karrahbati. Dirahbah, ingin, cinta. Warahbah, takut. Walijlal, memuliakan. Wal mahabbah, cinta, wal khauf, takut, wa nahwi dzalika. Apa contoh yang lainnya ya, Fana? Perbuatan hati. Aba Abdillah. Khasyah, khasyatan. Indah ya, Bang Maimuna. Sulus alasan ibadah-ibadah macam-macam ibadah hati apa? Roja berharap kekuatan hati apa lagi? Inabatan taubat tawakkulan nah. Ini syarat yang kedua. Wasalisu ayakuna illatan lima qablahu. Syarat yang ketiga hendaklah masdar itu merupakan illah, sebab terjadinya terhadap apa yang sebelumnya. Nah. Qama Zaidun ijlalan. Ijlalan merupakan sebab terjadinya perbuatan qiyam. Perbuatan berdiri kenapa? Karena memuliakan. Ar-rabi ayat tahida ma'amili fil waqti. Satu atau sama bersama amilnya dalam sisi waktunya. Al-khamis ayat tahida ma'amili fil fa'il. Satu pelakunya. Walam yattafiq. Yattafaqa yattafiku. Kalau mau cari kata yattafiq ini di fi'il apa ya Pak Sofia? Bahkan kita nggak tahu artinya apa ya, nyari kamus. Munawir. Dari huruf apa? Wafaqa ahsanta. Bahasanya apa ini? If ta'ala. Iyu ta'faqo. Kulibatil wawu ta'an. Wawunya jadi dirubah jadi tak. Jadi if ta'faqo. Yat ta'fiku. Walam yat ta'fiq. An-nahwiyuna fima a'lamu ala syartin minha ghaira salisi. Dan para ahli nahwu tidaklah sepakat dalam apa yang saya ketahui terhadap satu syarat dari syarat-syarat tadi selain yang ketiga. Jadi syarat yang disepakati semua ahli nahwu adalah syarat yang ketiga saja. Apa itu? Ayakuna illatan lima qablahu. Adapun syarat yang lainnya tidak sepakat. Artinya tidak disepakati semuanya. Waqad arrafahu ba'duhum bita'rifin jami'in li syurutil khamsati. Dan sungguh, sebagian mereka, para ahli nahwu telah mendefinisikannya. Arrafa ya, bukan arrafa, tapi tasdid ra'nya. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Dan sungguh sebagian ahli telah mendefinisikannya, mendefinisikan maf'ul li'ajli dengan definisi yang jami', mencakup untuk syarat-syarat yang lima ini. Faqala, maka beliau mereka mengatakan apa? Wal masdarul qalbiyyu al mu'allilu li hadatsin syarakahu fi zamani wal fa'ili. Ini definisi yang mencakup lima syarat tadi. Wal masdarul qalbi, masdar perbuatan hati, al mu'allilu li hadatsin, yang menjadi sebab terjadinya perbuatan, syarakahu fi zaman, yang sama berserikat dalam waktu, dan fa'il. Wa amsilatul musannifi jami'atun li hadhihi syuruti. Contoh-contoh musannif itu mencakup syarat-syarat ini. Fal ijlalu masalan masdarun qalbiyyun. Maka ijlal sebagai contoh masdar perbuatan hati. Dzukira li ibli bayani illatil qiyami. Disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan berdiri. Wa waktu waktul qiyami wahidun. Waktunya ijlal dan waktu berdiri sama. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qiyami wahidun wa huwa Zaidun. Fa'il pelakunya perbuatan berdiri dan perbuatan memuliakan dan perbuatan berdiri sama, yaitu si Zaid. Wa qis 'alaihi ghairahu min al-amsilati, silakan kamu kiaskan terhadapnya selainnya dari contoh-contoh yang ada. Nah. Allahu a'lam bishawab. Adapun penjelasan yang tersisa insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kita ada.